Malam pun datang menjemput sepi yang selalu datang di setiap tidurku. Teringat di sana dia sedang apa? Ku di sini merindukan dia. Malaikat baik ku titipkan dia untukmu. Tolong jaga dia di bangun dan tidurnya. Jangan sampai dia terluka dan bersedih. Teringat di sana dia sedang.